فكانوا أسرع الناس تصديقا لخبر الله ورسوله. Maka para sahabat mereka adalah manusia yang paling cepat membenarkan berita Allah dan berita Rasulnya. وَأَسْرَعُ النَّاسِ امْتِثَالًا وَطَاعَةً. Dan mereka paling cepat untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. حَتَّى لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الْحِجَابِ. Sampai tatkala turun ayat-ayat tentang hukum hijab. وَبَعْضُ النِّسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فِي الشَّارِعِ فِي الطُّرُقَاتِ يَمْشِينَ. والنساء يمشين في الطرقات سمعنا الآيات. Maka ada sebagian wanita-wanita sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka ketika turun ayat hijab mereka sedang berjalan di tengah manusia. فلم ينتظرن حتى يصلن البيوت. Maka mereka tidak menunggu sampai mereka kembali ke rumah untuk mengambil hijab. بل شققنا مما معهن من الثياب المروط من الثياب الطويلة ثم تلفعنا بها وغطينا ما يجب عليهن ستره. Bahkan mereka langsung merobek sebagian pakaian mereka yang besar, yang panjang, yang luas, kemudian mereka menutup langsung kepala dan wajah mereka. وكانت الخمر لم تحرم أول الإسلام. Dan dahulu khamr tuak tidak diharamkan di awal-awal Islam. يقول أنس رضي الله عنه فبينا أنا أسقي أي الخمر لأبي طلحة ومعه ضيفان ناس كثير. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala saya sedang melakukan menuang memberikan seloki kepada Abu Talha dan teman-temannya. إذ سمعنا مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ألا إن الله ورسوله قد حرم الخمر. Maka kami mendengar ada orang yang berteriak bahwasanya tuak ini telah diharamkan. Tuak telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ حِلَّ الْخَمْرِ حَلَالٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ. Dan mereka dahulu meyakini bahwasanya tuak khamar itu halal. فَلَمْ يَتَرَدَّدُوا فِي قَبُولِ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka mereka tidak ragu untuk menerima perintah Allah dan Rasulnya, berita Allah dan Rasulnya. أَلْقَوْا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كُؤُوسِ الْخَمْرِ. Maka mereka melempar tadi gelas-gelas loki tadi yang di dalamnya ada khamar. وقالوا لأنس بن مالك قم إلى تلك الدلال القداح الكبيرة مملوءة بالخمر فكسرها. Kemudian mereka berkata kepada Anas bin Malik, berdiri kamu, pecahkan semua bejana-bejana yang isinya itu khamr. وهكذا فعل الناس حتى جرت الخمر في سكك المدينة. Dan seperti itu pula semua para sahabat mereka membuang khamr dan tuak-tuak mereka sampai seperti terjadi banjir di jalan-jalan kecil yang ada di kota Madinah. Fakanu sari'iyil imtithal rijalan wa nisa'a. Maka mereka para sahabat mereka cepat untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Fal muslim wal muslima al muwaffaq wal muwaffaqa ila al khair. Seorang muslim dan muslimah yang diberikan taufik kepada kebaikan. Yubadir ila tasdiqi khabar Allah wa rasulih. Dia berusaha cepat untuk membenarkan berita Allah dan Rasulnya. Wa ila imtithal amri Allah wa rasulih. Dan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wa idza 'aradat lahu syubhah fil khabar. Maka jika dia datang kepadanya syubhat tentang berita tersebut, ista'ana billahi 'ala daf'iha. Maka dia meminta tolong kepada Allah untuk menghilangkan syubhat tadi. وَطَلَبَ دَوَاءَهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Dan dia mencari obat untuk mengobati syubhat tadi dari Al-Quran dan Al-Sunnah. وَلَمْ يَسْتَسْلِمْ لِلشُّبْهَةِ. Dan dia tidak menerima begitu saja syubhat tersebut. وَإِذَا عَرَضَتْ لَهُ شُبْهَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهِي. Dan jika datang kepadanya syubhat atau syahwat pada urusan perintah atau larangan, يَفْعَلُ كَذَلِكْ مَا تَقَدَّمْ. Maka dia akan melakukan seperti tadi mencari obat dari Al-Quran dan Sunnah. ويبادر بالتوبة والاستغفار كلما أذنب أو قصر. Dan seorang Muslim dia akan berusaha cepat untuk bertobat kepada Allah jika dia terjatuh dalam dosa. المقدمة الثالثة. مقدمة atau pendahuluan yang ketiga. إن مما علمه الله وأخبرنا به. Di antara perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah beritakan sampaikan itu kepada kita, wa amarana bihi Allah wa rasuluhu, Dan perkara tersebut Allah perintahkan kita dan juga diperintahkan oleh Rasul. Al-ijtima'u wal-ittifaq. Yaitu perintah untuk bersatu dan berkumpul. Wa nahana Allah wa Rasuluhu 'anil furqati wasyiqaqi wal-ikhtilaf. Dan kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya dari perpecahan, perselisihan dan seterusnya. Fa ahlur rahmah hum alladhina yas'auna lil ijtima' wa yanbudhuna al furqa wal khilaf. Orang-orang yang mereka memiliki sifat rahmah, mereka berusaha untuk bersatu dan mereka berusaha untuk membuang perselisihan dan perpecahan. Kama qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan senantiasa manusia itu mereka berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb. Qala jalla wa ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpeganglah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah. Wa qala ta'ala wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka berpecah dan mereka berselisih pada telah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Mereka itulah bagi mereka azab yang besar. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa aqimus salata wa la takunu min al-musyrikin. Dan Allah berfirman, dan tegakkanlah oleh kalian salat dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Min alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dia merasa bangga dengan apa yang ada padanya. Wa qala tabaraka wa ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka tercerai-berai, kamu bukanlah termasuk dari golongan mereka. Qala ba'du as-salaf innal ladzina farraqu dinahum ay al-yahud wan nasara. Sebagian salaf mereka mentafsirkan makna orang yang memecah belah agama mereka adalah al-yahud dan nasara. Qala ba'duhum hum ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebagian menafsirkan bahwasanya mereka itulah orang-orang ahlul bidah dan pengikut hawa nafsu. Waqala ba'dhum humul khawarij khassatan min ahli al-hawa wal bidah. Dan berkata sebagian salaf, mereka itu adalah al-khawarij secara khusus. Qala al-Imam Ibn Katsir wa dhahiru anna al-ayata 'ammah ay fi dhalika kullih. Berkata Imam Ibn Katsir, yang nampak pada ayat ini adalah keumuman mencakup semua perkara tadi. فالله عز وجل برأ نبيه من أهل الفرقة والاختلاف. Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan termasuk orang-orang dalam golongan perpecahan. وفي السنة عشرات من الأدلة على وجوب الاجتماع في الدين. Dan di dalam sunnah ada puluhan dalil-dalil tentang syariat bersatu di atas agama ini. والاجتماع في الدين على قسمين ودرجتين. Dan persatuan dalam agama ini ada dua bentuk dan pada dua derajat, dua tahapan. Ijtima'un fi usuliddin wa 'aqa'idih. Yaitu bersatu pada pokok-pokok agama dan pada perkara-perkara akidah. Wasani ijtima'un fi furu'ihi wa ahkamih. Yang kedua bersatu pada perkara furu' dan hukum-hukumnya. Fima yajibu ijtima'u fi, pada perkara furu atau hukum yang wajib bagi kita untuk bersatu padanya. Dan apa yang para sahabat mereka berselisih pada hukum-hukum fikih, maka luas bagi umat setelah mereka, maksudnya untuk diberikan keluasan ketika berselisih padanya. Dan terjib penguatan satu pendapat terhadap pendapat lainnya sesuai dengan dalil. Duna an yuhdith dzalika furqatan wa ikhtilafa. Tanpa harus menyebabkan perpecahan dan perselisihan di antara umat. Wa qad ja'at al ahadith al kathira al amira bil ijtima'. Dan telah datang dari ayat dan juga hadis-hadis perintah untuk bersatu. Fid din wa fid dunya. Bersatu dalam perkara agama dan perkara dunia. Wa innal ijtima'a yaqumu 'ala arba'ati usulin hamma. Dan persatuan itu terjadi atau bisa dilakukan, bisa terwujud di atas empat pondasi yang penting. Al-aslul awal tauhidullahi tabaraka wa ta'ala fi ibadatih. Pondasi yang pertama yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepada-Nya. Wal aslul tsani, pondasi yang kedua, tauhid al-imam al-muta' al-muttaba' an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pemimpin yang ditaati. Fi usul ad-din wa furu'ih, pada usul-usul agama dan juga cabang-cabangnya. Fa huwa ash-shakhs al-wahid alladhi yaduru al-haqq ma'ahu haythu dar, maka beliau adalah satu-satunya pribadi yang kebenaran itu bersama beliau. Wa la yujad ahadun min al-khalqi yuta'u ta'atan mutlaqah illa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan tidak ada satu pun manusia yang diberikan ketaatan secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. La alimun mutakallim wa la imamu madhhab wa la syekh, tidak seorang alim yang mampu berbicara dan juga seorang imam syekh dalam madhab. Wala rais hizbin wala qaid jama'ah wala hakim, tidak pula seorang ketua partai ataupun seorang pemimpin kelompok. Innama alladhi yuta'u fi kulli shay'in huwa an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang ditaati pada semua perkara hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكر الله عز وجل وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من 33 موضعا في القران او 33 موضعا. الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di lebih dari 33 tempat di dalam Al-Qur'an. قال جل وعلا من يطيع الرسول فقد اطاع الله, Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Qala ta'ala wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahaakum 'anhu fantahu. Allah juga berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Qala jalla wa ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Allah juga berfirman, sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah yang baik. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Bagi orang yang dia mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah. Fal ijtima'u ala ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bersatu itu di atas ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawal imamun awhadul ma'sumu li kulli ummah, maka dialah satu-satunya imam pemimpin yang wajib ditaati oleh semua umat. Wala yujad ahadun ba'dahu yajib an tajtami'a al-ummah ala qawlihi, dan tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana umat ini diwajibkan untuk mengambil pendapatnya. Wala yujad ahadun ba'dahu ma'sum, dan tidak ada seorang pun yang ma'sum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa ma ja'a fi akhir zaman min nuzul Isa alaihi salatu wassalam hakaman bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperkecualikan di akhir zaman ketika turun Nabi Isa alaihi salam yang dia akan berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yujibu 'ala an-nas ittiba'a madhhabin min al-madahib aw imamin min al-a'immah, maka barang siapa yang dia mewajibkan umat untuk mengikuti pendapat seorang alim atau imam madhab, أو يحدد لهم أربعة أو أربعين أو عشرة من الأئمة يجب اتباعهم دون غيرهم, atau dia menentukan 4 atau 10 atau beberapa ulama yang wajib bagi umat untuk kembali kepada mereka. سواء كان ذلك في أصول الدين وعقائده أو كان في فروعه وأحكامه الفقهية, apakah pada permasalahan usuluddin akidahnya ataukah permasalahan cabang. فانتبهوا لهذا الأصل العظيم, maka perhatikanlah oleh kalian pondasi atau asal yang mulia ini. Fa innahu ma tafarraqat al-umma fi diniha 'aqidatan wa 'ibadah wa la dunyaha illa bi mukhalafati hadha al-ashl. Maka umat ini tidaklah mereka berpecah entah itu dalam perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara dunia kecuali dikarenakan mereka menyelisih asal atau pondasi ini. Al-ashl ats-tsalits alladhi yaqumu 'alayhi al-ijtima'. Pondasi yang ketiga yang dengannya persatuan umat ini dibangun di atasnya, tauhidul marja'iyyah ad-diniyyah lil-ummah, yaitu menyatukan marja'iyyah tempat kembali bagi umat ini. Wa hadha laysa bi ra'yi wa la ra'yika wa la fulan aw fulan, dan ini bukan berdasarkan pendapatku, pendapatmu atau pendapat fulan. Wa innama qad haddada Allahu wa rasuluhu lana al-marja'iyyah ad-diniyyah. Namun Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan bagi kita sumber tempat kita kembali pada agama ini. وَمَنْ يُمَسِّلُونَ لَنَا حَقِيقَةً الْجَمَاعَةَ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُمَسِّلُونَ لَنَا أَوْ هُمْ لَنَا فِي الْحَقِيقَةِ هُمُ الْجَمَاعَةَ فِي الدِّينِ. Dan siapa mereka yang mewakili kita pada perkara agama ini, maksudnya asal tersebut? أَلَا وَهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. Yaitu marja'i yang dimaksud adalah para sahabah ridwanallahu alaihim ajma'in. Fayajibu ma'rifatu siyarihim wa aqwalihim wa fatawihim. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui sejarah mereka, biografi mereka, fatwa dan juga ucapan mereka. Wa alla tukhalafa aqwaluhum. Dan wajib bagi kita untuk tidak menyelisihi pendapat-pendapat para sahabah. Wa aqwaluhum radiyallahu anhum ala thalathati aqsam. Dan pendapat para sahabat itu ada tiga bentuk. Al-qaul al-qismul awwal an yujmi'u alayh. Pendapat yang pertama yaitu mereka bersepakat di atasnya. Bi an tatawarada alayhi aqwaluhum. Yaitu ketika pendapat-pendapat mereka, bentuk pertama ini pendapat-pendapat mereka nampak. Wa alfadhuhum wa fatawihim. Lafaz-lafaz mereka dan juga fatwa-fatwa mereka ada. أو أن يقوله الواحد منهم فيشتهر ولا ينكره عليه أحد. Atau satu dari kalangan mereka, dari kalangan sahabat, mengucapkan sebuah ucapan dan tersebar masyhur dan tidak ada satupun dari mereka yang lain menyelisihinya. وهذا الذي يقول فيه العلماء ولا يعلم لهذا الصحابي مخالف. Ini yang diistilahkan oleh para ulama pendapat yang menyebar tadi. Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya. Aw yaqulun qalahu tsnan aw thalatha min as-sahabah wa la mukhalifa lahum minhum. Atau para ulama mereka mengistilahkannya pendapat ini diucapkan oleh dua orang sahabat atau tiga dan tidak ada yang menyelisihinya. Al-qism ats-tsalits. Al-qism al-awwal muttafaqu alayh. Al-qism ats-tsani ma qalahu al-wahid. Bentuk yang pertama mereka sepakat, bentuk yang kedua diucapkan oleh sebagian mereka kemudian tersebar, dan bentuk yang ketiga al-qism ats-tsalits mukhtalafu fi. Bentuk yang ketiga pendapat yang para sahabat mereka berselisih padanya. Fa hadha yajibu alaina fihi amran. Maka untuk bentuk yang ketiga ini kita diberikan dua perkara. Al-amru al-awwal. Perkara yang pertama, an nanzura fi hadhihi al-aqwal al-mukhtalifa fa in wajadna hadithan sahihan akhadna bihi wa tarakna baqiyat al-aqwal. Bentuk yang ketiga ini, perkara yang pertama badannya kita melihat apakah dari pendapat-pendapat tersebut ada hadis yang mencocoki salah satu dari pendapat, maka kita mengambil pendapat tersebut dan kita tinggalkan pendapat-pendapat yang lainnya. وَهَذَا بَعْدَ تَحَقُّقِنَا أَنَّ الْأَقْوَالُ مُخْتَلِفَ وَلَيْسَتْ مُظَاهِرُهَا الْإِخْتِلَافُ وَهِيَ كُلُّهَا حَقٌّ. Ini setelah kita pastikan bahwasanya pendapat-pendapat para sahabat tadi memang betul-betul bertentangan, bukan cuma sekedar nampak bertentangan, pada hakikatnya tidak bertentangan. فَإِذَا لَمْ نَجِدْ دَلِيلًا مِنَ السُّنَّةِ صَرِيحًا لِأَحَدِ الْأَقْوَالِ. Yang kedua, jika kita tidak mendapati ada dalil yang sangat jelas terhadap pendapat-pendapat yang berselisih tadi, ijtahadna an na'khudha min al-aqwal ma kana ashbah bi zahir al-kitab wa sunnah. Maka kita berijtihad mengambil salah satu dari pendapat para sahabat tadi yang mencocoki zahir Al-Qur'an dan Sunnah. Al-amru tsani al-wajib alaina. Perkara yang kedua yang wajib bagi kita, idza ikhtalafu ala qawlain aw thalatha. Jika para sahabat mereka berbeda pendapat pada dua pendapat, kepada dua pendapat atau tiga, فَكَمَا تَقَدَّمْ نَتَخَيَّرْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ مَا وَافَقَ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka kita memilih dari pendapat tersebut salah satu yang mencocoki zahir Al-Quran dan Sunnah. وَلَا يَجُوزْ لِمَنْ بَعْدَ الصَّحَابَ أَنْ يُحْدِثَ قَوْلًا ثَالِثًا إِذَا كَانُوا قَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلَيْنِ وَلَا رَابِعًا إِذَا كَانُوا قَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ. Maka tidak boleh bagi seseorang setelah zaman para sahabat dia membuat pendapat yang baru, pendapat yang ketiga jika para sahabat berselisih hanya dalam dua pendapat, atau dia membuat pendapat yang keempat jika para sahabat mereka hanya berselisih dengan tiga pendapat. Li'anna ikhtilafahum 'ala qawlain ijma'un minhum an al-haqq was-shawab la yakhruju 'an hadain al-qawlain. Karena hakikatnya ketika mereka berselisih pada dua pendapat dalam satu perkara, itu maknanya mereka sepakat bahwasanya kebenaran itu tidak keluar dari salah satu dari dua pendapat tersebut. Wa tajwizuna an yakuna as-shawab fi qawlin thalith ya'ti ba'dahum ittihamun lahum annahum lam yahtadu ila as-shawab. Dan jika kita membuat pendapat baru menyelisih apa yang telah mereka ucapkan dalam sebuah perkara tadi, maka sejatinya kita menuduh para sahabat mereka tidak mendapatkan petunjuk pada perkara yang mereka perselisihkan tadi. Wa hadha manhajun haqqun wahidun fi tafsir al-Qur'an wa fi al-ahkam al-fiqhiyyah. Dan ini metode yang benar, entah itu dalam permasalahan tafsir ayat Al-Qur'an ataukah dalam pembahasan fikih para sahabat. فالواجب أن تتحد الأمة على مرجعية دينية وهم الصحابة. Maka yang wajib umat ini mereka bersatu tentang perkara marja'iyah, sumber agama, yaitu yang dimaksud para sahabat. والأخذ بأقوالهم أوجب وأنفع وأصلح للأمة من أقوال من جاء بعدهم من العلماء والأئمة. Dan mengambil pendapat para sahabat itu yang paling wajib, itu yang paling benar, dan itu yang paling bermanfaat dibanding mengambil pendapat-pendapat setelah para sahabat. Al-aslu rabi'u li tahqiqil ijtima'. Pondasi yang keempat yang di atasnya kita membangun persatuan umat. Ala wa huwa al-ijtima'u fi dunya 'ala waliyil amri al-muslim wa ta'atihi. Yaitu kita bersatu dalam perkara dunia, dalam perkara kita mentaati penguasa-penguasa kaum muslimin. Wa hadha mawdhu'u jalasatina al-yawm ma'akum dhuhran wa 'asra insyaallah. Dan pondasi yang keempat ini merupakan materi kita yang kita akan membahas dalam pertemuan ini dan pertemuan setelah ba'dal 'ashr. Fa inna hadha al-asl ar-rabi' al-muqaddimah sa' baina pendahuluannya saja satu jam. Baru pendahuluan. Satu jam. Boleh dok, kalian mau minum sambil nunggu minum. Tentu kalau mau aqua. Satu orang saja ambil kemudian bagi. Iya. Satu orang ambil bagi. Jangan. Supaya jangan ngantuk sambil minum, supaya jangan ngantuk. Tapi jangan makan ya. Minum saja, jangan makan sambil. Masya Allah. Tak sebaik khams dapat. Beliau bilang 5 menit untuk minum. وقد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بليه وطلعه بركاته في رسالته الأصول الستة بليه بركاته pada رسالة tulisan beliau أصول الستة بعد أن ذكر الأصل الأول في توحيد الله بالعبادة setelah beliau menyebutkan pondasi yang pertama yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah والأصل الثاني في الاجتماع في الدين والدنيا dan pondasi yang kedua الاجتماع dalam perkara bersatu dan perkara agama dan dunia قال الأصل الثالث beliau berkata pendapat pondasi yang ketiga إن من تمام الاجتماع sesungguhnya termasuk kesempurnaan untuk bersatu as-sam'u wat-tha'ah yaitu mendengar dan taat liman ta'ammara 'alaina bagi orang yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas kita walau kana 'abdan habasyia walaupun pemimpin itu adalah seorang budak dari Afrika fabayyana Allahu hadha bayanan syai'an ay muntashira maka Allah menjelaskan kepada kita atau Nabi menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang tersebar kafian penjelasan yang cukup biwujuhin min anwa'il bayan dengan berbagai macam bentuk-bentuk penjelasan syar'an ay fil kitab was sunnah secara syariat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wa qadaran dan juga secara qadar ay ma فيما يقع في الواقع من المفاسد في الخروج على ولاة أمر المسلمين. Maksudnya secara qadar apa yang terjadi kenyataan ketika terjadi pemberontakan maka terjadi kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin. وما يحصل من المنافع الدينية والدنيوية في تحقيق السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. Dan secara kenyataan ketika terjadi ketaat mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin maka terjadi di sana maslahat-maslahat. Qala Syekhul Mujaddid rahimahullah Muhammad bin Abdul Wahhab, "Tsumma sara hadzal asl la yu'raf 'inda aktsari man yad'i al-'ilm. Fa kayfa al-'amal bih?" Kemudian Syekh Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab Najdi beliau berkata kemudian setelah itu pondasi ini pondasi mendengar dan taat ini dia menjadi hal yang tidak diketahui oleh orang-orang yang mereka dianggap sebagai ahlul ilmi maka bagaimana dengan awamul muslimin yaqulu hadzal kalam wa huwa tuwfiya 'ama 1206 lil hijrah beliau mengucapkan ucapan ini padahal beliau meninggal tahun 1206 Hijriah. Wa anna aktsara man yad'i al-'ilm wa yantasib lil-'ilm fi zamanihi imma jahilun bi hadha al-'asr wa imma 'alimun bihi la ya'mal bih. Dan padahal kondisi ketika itu ketika beliau mengucapkan ucapan ini maka orang-orang yang dikatakan sebagai ulama imma dia tidak mengetahui jahil terhadap pondasi tadi atau dia mengetahui tapi dia tidak beramal dengannya. Wa tajidhu 'aliman bi 'ulumi al-lughati wal hadithi wat tafsir. Maka kamu mendapati orang-orang yang dia mempunyai ilmu tentang lughah bahasa dan juga tafsir. Wa qad yakunu muntasiban lil fiqh 'ala madhhabin min al-madhahib. Dan bisa jadi juga dia menisbatkan diri pada pembahasan fikih dalam sebuah madhab. Walakin umurul aqidah wa umur usul sunnah wa minha as-sam' wa at-ta'ah la ya'lam biha. Namun perkara-perkara akidah dan perkara-perkara pokok-pokok sunnah dia tidak mengetahui, termasuk mendengar dan taat ini. La ya'lam biha. Ma'a anna Allah 'azza wa jalla fil Qur'an was sunnah bayyana hadha bi awdahil bayan wa asrahih. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah telah menjelaskan pondasi ini, pondasi yang keempat tadi, dengan penjelasan yang sangat jelas, dan juga Rasul menjelaskan di dalam Sunnah. Sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa sallam man yuti'il amira faqad ata'ani وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Dan di dalam sahihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mentaati seorang pemimpin maka dia telah mentaatiku, dan barang siapa yang mentaatiku maka dia telah mentaati Allah azza wa jal. وَمَنْ يَعْصِي الْأَمِيرِ وَفِي رِوَالَ أَمِيرِ فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ. Dan barang siapa yang dia melanggar amirku, pemimpin yang saya, melanggar seorang pemimpin, maka dia telah melanggar bermaksiat kepada Nabi SAW. Barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. وَأَصَحُّ كُتُبِ السُّنَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْمَاعِهِمْ هُوَ كِتَابُ صَحِيحِ الْبُخَارِي وَصَحِيحِ مُسْلِمِ. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, kitab sunnah, kitab hadis yang para umat ini bersepakat bahwasanya yang paling sahih adalah Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fihi ma 'asharatun ahadits wal adilla as-sariha fi wujubi as-sam'i wat-tha'ah li ulati amri al-muslimin. Maka di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat puluhan-puluhan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wa ghayraha min kutubil hadith was sunnah majmu'u ma fiha yazidu ala 120 hadithan sahiha. Dan selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada hadis-hadis yang jika dikumpulkan itu mencapai 120 hadis dalam perkara ini. فوالله لو لم يرد في المسألة إلا حديث واحد صحيح. Maka demi Allah, kalau sebuah perkara, contohnya perkara ini, tidak ada dalil kecuali satu hadis yang sahih. لوجب على عموم الأمة إلى قيام الساعة امتثاله وتطبيقه. Maka wajib bagi umat ini sampai hari kiamat untuk menerima hadis tersebut dan mengamalkannya. لأن الله فرض على جميع الناس إلى قيام الساعة طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Karena Allah mewajibkan atas semua manusia sampai hari kiamat untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-muballigh 'an Allah wal mubayyin li kitab Allah. Dan dia Rabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai dari Allah azza wa jalla dan yang menjelaskan Al-Qur'an. Wa kama qala at-tabi'i al-jalil Mutarrif ibn Abdullah ibn Syakhir wa sadaqa fi ma qala. Dan sebagaimana yang diucapkan oleh Mutarrif ibn Abdullah ibn Syihir, dan dia telah benar dalam ucapannya. Id kanu yatadhakaruna ba'd ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ketika itu mereka sedang bermudzakarah tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun da'una min hadhihi al-ahadith hadithuna 'an al-Qur'an, nuridu al-Qur'an. Maka ketika itu mereka sedang bermuzakarah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata, tinggalkan ahadithun Nabi, coba kita kembali kepada Al-Qur'an saja. Faradda 'alaihi wa talattafa fi ar-radd. Maka Mutarrif bin Abdullah radhiyallahu anhu membantah orang tersebut dengan bantahan yang lembut. Qala ya ibn akhi, inna la nuridu bil Qur'an badila. Maka istabdilu bil Qur'an ghayra. Maka muttadif mengatakan, wahai ponakanku, kami tidak akan mencari sesuatu sebagai pengganti Al-Qur'an. Qala walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'an minna wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kami menginginkan seseorang yang dia itu lebih paham Al-Qur'an dibanding kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala al-Imam Ahmad fi usul as-sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad beliau berkata dalam usul sunnah, وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ. Dan sunnah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskannya. وَهِيَ دَلَائِلُهُ. Dan sunnah itu merupakan petunjuk-petunjuk tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ فِي مَعْنَى كَلَامِهِ. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada akidah wasithiyah secara makna, والسنه تفسر القران وتشرحه وتبين مجمله. Dan sunnah itu mentafsirkan Al-Qur'an, menjelaskannya, yaitu menjelaskan perkara-perkara yang global di dalam Al-Qur'an. فهذا الاصل العظيم الذي به تحقيق مصالح دينيه ودنيويه واخرويه. Maka pondasi ini adalah pondasi yang mulia, yang besar, yang dengannya terwujudkan maslahat-maslahat dunia dan maslahat agama. Ala wa huwa as-sam' wa at-ta'a liman wallahu Allahu amra al-muslimin. Yaitu pondasi mendengar dan taat kepada orang yang Allah berikan kekuasaan baginya atas kaum mukminin. Asbaha katsirun min an-nas imma annahu la ya'rifuh. Banyak di antara manusia sekarang ini bisa jadi dia tidak mengenal pondasi ini. وَإِمَّا أَنْ يُزَاحِمَ هَذَا الْحَقِّ بِالْمَبَادِئِ وَالْأَفْكَارِ الْوَضْعِيَّةِ. Atau dia mengetahuinya, tetapi dia mempunyai pilihan-pilihan yang lain berupa pemikiran-pemikiran yang lain. مِنْ مَنَاهِجَ سِيَاسِيَّةِ غَرْبِيَّةِ أَوْ شَرْقِيَّةِ كَدِمُقْرَاطِيَّةِ وَغَيْرِهَا. Dari bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran, entah dari barat, entah dari timur, seperti demokrasi atau selainnya. وَإِمَّا أَنْ يُعَارِضَهُ بِأُصُولٍ بِدْعِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ أَوْ عَاطِفِيَّةٍ. Atau dia memilih pendapat yang lain, metode yang pondasi yang lain, entah pondasi bid'iyah yang dibangun di atas sekedar akal-akal manusia. كَمَا عَلَيْهِ الْفِرَقُ الضَّالَّةُ كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْجَمَاعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, dan juga kelompok Rafidah, dan atau kelompok-kelompok Mu'asir yang sekarang ini. وَكُلْ مَنْ يَرُدُّ هَذِهِ السُّنَنْ بِعَقْلِهِ وَهَوَاهِ. Dan setiap orang yang dia menolak sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak cocok dengan akal dan hawa nafsunya dia. وتقدم أن الواجب التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. Dan telah berlalu kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. وألا تعارض بالعقول ولا بالأهواء. Dan tidak boleh menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal atau dengan hawa nafsu. والله إذا جاءك الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما تراه عيناك صدقت خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demi Allah, kalau datang berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah perkara yang menyelisih pandangan matamu, kamu melihat sesuatu tetapi hadis tidak seperti yang kamu lihat pandangan tersebut, maka wajib bagimu untuk mendahulukan hadis Nabi dan meninggalkan apa yang kamu lihat. Naam. لم يرد في السنة الصحيحة ما يخالف العقول السليمة. نعم betul. Tidak ada dalam sunnah sebuah perkara yang dia itu tidak sesuai dengan akal-akal yang bersih yang selamat. ولكن قد يرد في السنة ما لا تفهمه بعض العقول وتتحير فيه. Akan tetapi bisa jadi dalam as-sunnah ada berita-berita atau hadis yang akal itu tidak memahaminya atau dia bingung untuk memahaminya. ويأتي في السنة ما لا تقبله بعض العقول المريضة لأنه يخالف هواها. Dan ada di dalam as-sunnah perkara-perkara yang tidak bisa diterima oleh akal-akal yang sedang sakit, karena as-sunnah tadi menyelisihi hawa nafsunya dia. Al-wajib at-taslim bis-sunnah wa taqdimiha ala kulli syai. Maka yang wajib adalah menerima as-sunnah dan mendahulukannya di atas segala sesuatu. Fi ahadith al-masih ad-dajjal min fitani akhir zaman. Dan dalam hadis tentang kisah Masih Dajjal yang bercerita tentang fitnah-fitnah di akhir zaman, wa huwa a'zamul fitani fid dunya mundu khalaqallahu as-samawati wal ardi ila qiyamis sa'ah. Dan fitnah Dajjal ini merupakan fitnah paling besar sejak Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi sampai hari kiamat. Kama jaa fil hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa jaa 'anhu aidan. Sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ma min fitnatin illa wa hiya tusna'u li fitnati ad-dajjal. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun fitnah kecuali itu merupakan pendahuluan menuju fitnah Masih ad-Dajjal. Aika muqaddimatu wa mahdidat laha. Yaitu pendahuluan menuju fitnah Masih Dajjal. Faman najah min tilkan fitan, najah min fitnati Dajjal. Maka barang siapa yang dia selamat dari fitnah-fitnah yang merupakan pendahuluan-pendahuluan tadi, maka dia tentunya akan selamat dari fitnah Masih Dajjal. Faman yanju min tilkan, lam yanju min fitnati Dajjal. Barang siapa yang tidak selamat dari fitnah kecil tadi, maka dia tidak akan selamat dari fitnah Masih Dajjal. Wa min al-ahadith al-warida fihi qissah dha anna ad-dajjal ya'ti ma'ahu masuratu jannatun wa nar. Dan di antara apa yang disebutkan dalam fitnah Masih Dajjal, bahwasanya dia datang dengan sesuatu seakan-akan dia membawa surga dan neraka. Faman amana bihi annahu rabbu adkhalahu jannatan. Barang siapa yang meyakini bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhannya, maka dia akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Wa man kadzabahu wa radda alayhi kufrahu adkhalahu narahu. Dan barang siapa yang mendustakan Dajjal dan mengingkari kekafirannya, maka Dajjal akan memasukkan orang tersebut ke dalam nerakanya. Bimadha amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu idza adrakahum dhalik. Maka dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita jika kita menemui atau kita mendapati Masih al-Masih ad-Dajjal? Amaraka an tadkhula narad dajjal. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang kita itu lihat dia bahwasanya api atau nerakanya Dajjal. Wa annaka in dakhaltaha wajadtaha jannatan. Maka jika kamu melihat masuk kepada sesuatu yang kamu lihat itu adalah neraka yang dibawa oleh Dajjal, hakikatnya kamu telah masuk ke dalam surga. Falladzina yanjawun biiznillah min fitnat mu'aradat as-sunan bil-ara'i wal-uqul. Maka orang-orang yang mereka selamat adalah orang-orang yang selamat dari menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal mereka. Yanjawun biiznillah min fitnat ad-Dajjal in adrakatkum. Maka mereka tentunya akan selamat dari fitnah Masih Dajjal jika mereka mendapati masanya Dajjal. Yarawnaha nara. Mereka melihat bahwa yang dibawa oleh Dajjal itu adalah api. Wa yaqulun walakinna Rasulullah qala lana nadkhuluha fastakunu jannah. Maka mereka mengatakan, walaupun kita melihat ini adalah api, tapi Rasul mengatakan, masuklah kalian ke dalamnya, maka itulah surga. Wa alla nadkhula tilka allati naraha jannah ma'a ad-dajjal fa innaha takunu nara. Dan janganlah kita masuk kepada perkara yang kita lihat dengan mata kita bahwasanya itu adalah surga, ternyata itu adalah neraka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lamma ya'ti bisyab al-mu'min. Maka tatkala datang seorang pemuda mukmin menemui Dajjal, alladhi yaqulu lahu anta ad-dajjal. Yang mana pemuda tadi dia berkata langsung di wajahnya Dajjal, kamu adalah Dajjal. Fayaqulu lahu ad-dajjal ara'aita idza amattuka thumma ahyaytuka atu'minu bi anni rabbuk. Maka Dajjal berkata kepada pemuda mukmin tadi, kalau seandainya saya mampu mematikan kamu kemudian saya kembali menghidupkan kamu, apa kamu meyakini bahwa saya adalah Tuhanmu? Fayashuqquhu nisfain thumma yamshi bainan nisfain ثم يقوله قم فيقوم. Maka Dajjal memotong orang tadi menjadi dua bagian, kemudian dia berjalan di antara kedua bagian tersebut melewatinya, dan dia mengatakan kepada badan tadi, berdirilah. Maka pemuda tadi kemudian menyatu dan berdiri. Fayaqulu lahu wa liman hawlah, ha, atu'minu bi anni rabbuk? Maka Dajjal kemudian berkata kepada pemuda mukmin tadi, ha, sekarang kamu beriman tidak? Bahwasanya saya adalah Rabbmu? Fayaqulu lahu syabul mukmin, Allah mazdadtu bika illa basira anta ad-dajjal alladhi haddathana anhu rasulullah. Maka pemuda tadi mengatakan, demi Allah, perbuatanmu tadi tidak menambahkan kecuali keimanan dan keyakinan bahwasanya kamu betul-betul adalah dajjal yang disampaikan, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Thumma yanzur ila ikhwanihi al-mu'minin fa yaqul uthbutu wallahi innahu ad-dajjal wa lan yusallata ala ahadin ba'di. Kemudian pemuda tadi berkata kepada teman-temannya dari kalangan kaum mukminin, wallahi demi Allah, kokohlah kalian, sesungguhnya dia dajjal dan dia tidak akan melakukan sesuatu pun kepada seseorang setelah saya. Fa thabatuhu wa thabatu man thabbathahu Allah min al-mu'minin bi hadithi Rasulillah. Sebabnya التمسك بالحديث. Maka kekokohan dari pemuda tadi dan kokohnya orang-orang mukmin di hadapan Dajjal itu sebabnya satu, yaitu mereka berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yaqulu qa'il min al-hadirin wal-hadirat aw al-mustami'in wal-mustami'at. Maka mungkin ada di antara kalian yang hadir atau yang mendengar, dia akan berkata, "Limana asy-syekh al-an atala fi dzikri ad-dajjal?" Kenapa Syekh kok berbicara tentang Dajjal panjang lebar? Dimana la yadkhul fil ahadits as-sam' wa at-ta'ah mubasharah? Kenapa Syekh tidak langsung menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa muslim secara langsung? Al-jawab. Jawabannya, awalan li'anna qissat ad-Dajjal min al-amthila al-qawiyyah fi at-tasdiq li khabar Rasulillah sallallahu alaihi. Penjelasan jawabannya, karena kisah Dajjal itu merupakan kisah di dalam ada dalil yang kuat tentang bagaimana ketundukan seseorang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'azim fitnatihi wa gharib wa ajib ahwalih. Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang sangat besar dan dia membawa keanehan-keanehan yang luar biasa. Wa li hadha yadhkuru al-iman bid-Dajjal ahli sunnah fi aqaidihim. Oleh karena itu, para ulama sunnah, mereka menyebutkan kisah Dajjal ini pada kitab-kitab mereka, akidah-akidah mereka. Wa yunkiruhu ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dan kisah Dajjal ini diingkari oleh ahli ahwa' dan juga ahli bid'ah. Faminhum man yukadzibu bil ahadithi fihi ma'a tawakuriha. Di antara mereka ada yang mendustakan hadis tentang Dajjal pada hadis-hadisnya mutawatir. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allamana at-ta'awudha min fitnati ad-Dajjal fi kulli salah fi aqiba kulli tashahud. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari fitnah Masih Dajjal di setiap salat kita setelah tasyahud. Kama fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa hadithi Abi Hurairah, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masih Dajjal. Bagaimana yang datang dalam hadith Aisyah dan juga hadith Abi Hurairah, bahwasanya kita berdoa berdasarkan hadis Nabi SAW, ya Allah, a'udhu, kita berlindung dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kabar, fitnah neraka, dan fitnah Masih Dajjal. Fata'awudhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi kulli salatin min fitnatih yadullu ala shiddatiha wa wujubil hadar minha. Maka doa ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam panjatkan di setiap salat ke salat tasyahudul akhir, ini menunjukkan bahwasanya fitnah Masih Dajjal itu ada dan fitnahnya sangat besar. ومنهم من يحرف هذه الأحاديث إلى معاني باطلة. Dan mereka sebagian mereka ahlul bidah dan ahwa, mereka meyakini hadis itu tetapi mereka memalingkan maknanya. ثانيا yang kedua, أن لذكر الدجال علاقة بذكر الخوارج. Yang kedua, menyebutkan kisah Dajjal itu mempunyai keterkaitan dengan kelompok Khawarij. وَمِمَّا صَنَعَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدُ فِي سُنَنِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ. Dan Imam Abu Dawud, dia membuat sesuatu di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخَوَارِجَ وَالتَّحْذِيرَ مِنْهُمْ وَالْأَمْرَ بِقِتَالِهِمْ. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis tentang Al-Khawarij dan juga hadis-hadis yang memerintahkan untuk memerangi Al-Khawarij, afwan, ba'da an dhakara tertib nasitu al-an aw dhakara qissat aw akhbar ad-dajjal. Beliau juga menyebutkan berbarengan dengan hadis-hadis tentang Al-Khawarij kisah Masih ad-Dajjal. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam akhbara في الحديث أن الدجال يخرج في عراضهم. كرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم الأمركر بواسنة الدجال إذو dia keluar في عراض الخوارج. Maksudnya keluar bersama pasukan الخوارج. ومن وصول الخوارج معارضة السنة بآرائهم وبظواهر القرآن فيما يزعمون. Dan termasuk prinsip الخوارج adalah mereka menentang Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu mereka atau dengan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya itu mencocok hawa nafsu mereka. ولهذا ذكر عدد من الأئمة الإمام أحمد في السنة للخلال. Dan oleh karena itu disebutkan oleh sebagian para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khalal di dalam Sunnahnya. Imam Ahmad fi kitab As-Sunnah lil-Khallal. Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah lil-Khallal. Imam Ibn Taymiyyah kama fi al-Majmu' wa fi kitab al-Iman. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam kitab al-Iman. Wal-Imam Abdurrahman Ibn Hasan sahib Fath al-Majid wa ghayruhum. Dan juga Abdurrahman Ibn Hasan penulis kitab Fath al-Majid dan selainnya. Dzakaru anna al-akhdha bi dhawahir al-Qur'an ظاهر الآيات دون الرجوع إلى السنة وأقوال الصحابة طريقة أهل الأهواء والبدع كالخوارج وغيرهم. Mereka menyebutkan bahwasanya sekedar mengambil ظاهر Al-Quran tanpa kembali kepada as-sunnah yang menjelaskan Al-Quran, maka ini merupakan metodenya ahlul ahwa seperti al-khawarij dan selainnya. ما نحتاج أن نطيل في الدجال لكن ننتقل إلى المسألة فنأخذ بعض الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة. Dan kita akan menyebutkan sebagian dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahiha التي تدخل في قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب bayanan syai'an kafiyah, yang mana masuk pada ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan penjelasan yang cukup dan kafiyah syafiyah. Wa qad dzakara fi risalatihi al-ukhra masail al-jahiliyah allati khalafa fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahli al-jahiliyah. Dan beliau pula telah menyebutkan di dalam kitabnya Masail al-Jahiliyah yang mana orang-orang jahiliyah menyelisih padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara al-mas'alah al-ula fi wujub ibadati Allah wa tauhidih. Beliau menyebutkan masalah yang pertama yaitu kewajiban mentaati atau mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Wal mas'alah ats-tsaniyah fi al-ijtima' fi ad-din wa ad-dunya. Masalah yang kedua yaitu bersatu dalam perkara agama dan perkara dunia. Wal mas'alah ats-tsalitsah fi as-sam'i wa at-tha'ah liman wallahu Allahu amrahu. Perkara yang ketiga itu mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Karena ahli jahiliyah lam yakunu yarawna at-ta'ata li ahad. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak meyakini ketaatan kepada seorang pun sebagai pemimpin. Wa la yajtami'una 'ala amir wa qa'id wahid. Dan dahulu orang-orang Arab mereka tidak bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Wa yarawna dhalika dhullan wa mahana. Dan mereka menganggap mendengar dan taat kepada seorang pemimpin itu merupakan kehinaan dan kerendahan. Yunafi izzat al-Arabi wa quwwatahu. Ini bertentangan menurut mereka, bertentangan dengan kemuliaan orang-orang Arab. Faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mukhalafati ahli al-jahiliyah fi dhalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa syariat yang menyelisih kebiasaan orang-orang jahiliyah dalam perkara tersebut. Fa'aujaba ta'at al-amir. Maka Rasulullah mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin. Wa harrama al-khuruj 'alayhi. Dan Rasulullah mengharamkan kita untuk keluar memberontak terhadap dari pemimpin. Wa li hadza takarrara fil ahadith was-sunan. Maka dalam hadis-hadis ini berulang kali dua sifat, ziyadatan fi taqrir al-haq wa qal' al-batil wa qam'ih. Sebagai bentuk untuk menekankan, menegaskan kebenaran tersebut dan agar mencabut kebatilan dan mematahkannya. Al-wasf al-awwal 'abd. Sifat yang pertama sifat al-'abd, hamba. Al-'arabi lam yakun yuti' li'arabiyyin mithlih, fa kayfa li''abd? Maka seorang Arab, orang Arab dahulu mereka tidak taat kepada pemimpin walaupun itu orang Arab. Maka bagaimana dia akan taat kepada seorang budak? Wa la yuti'u hurran 'arabiyyan, fa kayfa bi'abdin wa habasyin ghayr 'arabiyyin? Dan orang Arab dahulu mereka tidak taat kepada seorang Arab yang bukan budak. Maka bagaimana mungkin mereka taat kepada seorang pemimpin yang itu merupakan budak dan juga dia dari orang Afrika? وهذا في غاية المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. Dan ini sangat sangat menyelisih kebiasaan orang-orang jahiliyah. وأن العزة والقوة والخير في طاعة من ولاه الله أمرنا. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya kemuliaan yang hakiki dan kekuatan yang hakiki adalah kita mentaati orang-orang yang Allah berikan kekuasaan bagi mereka atas kita dari kalangan kaum muslimin. Wa anna dhul fi dunya wal akhirah wal mahana wal adab fi mukhalafat ma amarna Allah bi wa rasuluna min ta'ati ulati umurina. Dan hakikat kerendahan, hakikat kehinaan adalah menyelisih apa yang datang dari Allah dan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berkata dalam kitabnya Al-Masail al-Jahiliyah, وَإِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فَسَادٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِلَّا مِنَ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ الْمَسَائِلِ أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا. Dan tidak terjadi kerusakan, tidaklah terjadi kerusakan dalam perkara agama dan perkara dunia kecuali setelah mereka merusak salah satu dari tiga pondasi yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi. Wa nahnu innama nanqulu min aqwalihi ma wafaqa fihi al-haq. Dan kita mengambil dari pendapat apa yang mencocoki kebenaran. Tabri'atan lahu mimma ittahamahu bihi a'da'uhu min madhhab al-khuruj wal khawarij. Sebagai bentuk membersihkan nama atau kehormatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi yang mana musuh-musuh beliau menuduh bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawa pemikiran Khawarij. Wa raddan wa ibtalan ala man yad'un annahum yu'azzimunahu wa ala tariqatihi wa hum mukhalifun lil kitab was sunnah wa lima kana 'alayhi huwa fi hadha al-amr. Dan juga sebagai bentuk bantahan bagi orang-orang yang mereka mengaku mengikuti Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi padahal mereka menyelisih beliau pada apa yang beliau sebutkan. Wa illa fa inna asl as-sam' wa at-ta'ah lam na'khudhu 'an asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa la 'an Syekh Islam bin Taimiyah wa la 'an Ahmad bin Hanbal wa la 'an asy-Syafi'i faqat innama akhadnahu min al-kitab wa akhadhuhu hum min al-kitab was-sunnah wa ma kana 'alayhi as-sahabah. Dan kita tidaklah mengambil pembahasan ini mendengar antar kepada penguasa itu bukan dari sekedar pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi atau Ibnu Taimiyah atau Ahmad bin Hanbal atau Asy-Syafi'i, tetapi kita mengambil pendapat tersebut atau keyakinan ini dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan para ulama tadi mereka juga mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang para sahabat dahulu para salaf berada di atasnya. Wa sayati ma'akum fi fasl aw mas'alat ba'd syubuhatihim fi hadha al-asl ma yazid al-amra wuduhan insyaallah. Dan akan datang bersama kita penjelasan tentang syubhat-syubhat dalam perkara ini yang kemudian kita menjelaskan akan menambah pemahaman kita tentang perkara tersebut. إلى ساعة ثانية عشر وقت ثاني قبل ثم تأتي إلى إخواني وأخواتي وفقنا الله وإياكم لكل خير. Saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian pada segala kebaikan. Ayyuhal muslim wal muslimah. Wahai muslim dan muslimah. Wa kull man yasma' hadhihi al-kalimah. Dan semua orang yang mendengar penjelasan atau kalimat ini. Ta'ammalu wa tadabbaru. Perhatikanlah dan tadabbarlah. Wa nzuru fi alfaz al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah. Perhatikanlah lafaz Al-Qur'an dan juga lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa dilalatuha sharihatan ala hadha al-amr? Bagaimana dilalahnya itu sangat jelas dalam perkara ini. Wa kaifa naqala al-ahadits rijal as-sahaba wa nisa'uhum? Bagaimana hadis-hadis ini dinukil oleh para sahabat, para lelaki dan juga para wanita dari kalangan para sahabat. Fa wallahi innahum humul ladzina naqalu ahadits as-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj. Dan demi Allah, mereka lah yang juga telah menukil kepada kita hadis-hadis tentang as-salah, hadis-hadis tentang az-zakah, hadis-hadis tentang perkara haji. Wa ahadits as-shadaqat wan-nawafil wa umum al-wajibat wal-mustahabbat. Juga hadis-hadis tentang sedekah, hadis-hadis tentang ibadah-ibadah nafilah, puasa dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hum anfusuhum alladhina naqalu ahadits as-sam'i wa ath-tha'ah. Mereka pula yang telah meriwayatkan kepada kita hadis-hadis tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wa satajiduna min hadhihi al-ahadits. Dan kalian akan mendapati dari hadis-hadis ini ما جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق السمع والطاعة لولاة الأمر مع أركان الإسلام. يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم menggabungkan antara hak mendengar dan taat kepada penguasa Muslim, beliau gabungkan dengan rukun-rukun Islam. فمن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي في البخاري ومسلم. Di antaranya hadis Jarir bin Abdullah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Jarir bin Abdullah, saya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. والسمع والطاعة mendengar dan taat والنصح لكل مسلم dan memberikan nasihat kepada setiap muslim فكيف أخذ كثير من الناس بأربع وتركوا واحدة maka kenapa kebanyakan manusia mereka mengambil yang empat dan meninggalkan yang satu dalam hadis ini الشهادتان والصلاة والزكاة والنصيحة لكل مسلم mereka mengambil syahadatan kemudian salat, kemudian zakat, kemudian nusli kulli muslim memberikan nasihat. Wal'an huna aina as-sam'u wat-ta'a qaranaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil bai'ah bihadhihi al-arkan. Kenapa Nabi dikemanakan as-sam'u wat-ta'a yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkannya dalam perkara al-bai'ah dengan rukun-rukun ini? Wa yamithluhu aidan ma rawahu al-imam at-Tirmidzi wa Ahmad wa ghayruhuma. Dan demikian yang semisal dengan hadis ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan selain dari keduanya. Min hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala khatab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di musim haji wada. فوقف أي برجليه على غرز ناقته حتى يراه الناس يشاهدونه. Bahwa ketika itu Rasulullah berdiri di atas punggung untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biar manusia bisa melihatnya. وقال ألا تسمعون. Beliau mengatakan kepada manusia di saat itu, tidakkah kalian mendengar? فقال رجل أو رجال قد سمعنا فماذا تعهد إلينا ماذا توصينا ماذا تعهد. Maka ada seorang dari sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami telah mendengar suaramu, maka apa yang ingin kamu ambil dari kami sesuai dengan perjanjian? Qa'budu rabbakum. Maka Rasul mengatakan, yang pertama, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum. Dan tegakkanlah salat lima waktu kalian. Wasumu syahrakum. Dan puasalah dalam bulan Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum. Dan keluarkan zakat-zakat dari harta kalian. Wa ati'u dha amrikum. Dan taatilah oleh kalian penguasa-penguasa kalian. Qala Imam At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan sahih. Wa qala Syaikhuna Al-'Allamah Al-Wadi'i fi Shahih Al-Musnad haditsun hasan. Berkata Al-Imam Syekh kami Muqbil bin Hadi dalam kitabnya Al-Musnad hadis hasan. Hadha al-hadis jama'a fihi an-nabi fi hadha al-mawqif al-'azim. Hadis ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, mengumpulkannya dalam musim yang mulia ini, pada saat yang mulia ini. Fi ma ya'haduhu ila al-ummati ila as-sahaba wal-umma min ba'dihim ila qiyam as-sa'ah. Yang mana Rasul jadikan sebagai perjanjian atas para sahabat dan umat setelah para sahabat sampai hari kiamat. Ta'at ulil amri qaranaha ba'da al-amri bi ta'ati Allah wa ada'i al-arkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Beliau gantikan dengan rukun-rukun Islam. Wa nahwu hadhihi al-wasiyyah جاءت أيضا موقوفة بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Dan juga telah datang nasihat ini secara mauquf dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. بطاعة الأمير قرن طاعة الأمير بوصيته بأداء الصلاة والزكاة. Yang mana Ibnu Abbas menggandengkan ketaatan kepada penguasa Muslim dengan nasihatnya untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fashay'un bihadihi al-ahammiyyati wal-makana. Maka sesuatu yang dia sangat penting dan kedudukan yang tinggi seperti ini. Yubayyinuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawasim al-hajj. Yang mana Rasulullah menjelaskannya di musim haji. Wa fi Makkah. Dan di Makkah. Wa fi al-Madinah. Dan di Madinah. Wa fi ghazawatih. Dan dalam peperangan-peperangan beliau. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية عبد الله بن حذافة السهمي. Dan dalam sahihain bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus sahabat Abu Hudzafah As-Sahmi. وأمره على تلك السرية. Dan beliau menjadikannya sebagai pemimpin pada pasukan regu tadi. وأعطاه كتابا. Dan beliau memberikan kepada As-sahabah as-suhami ini sebuah kitab tulisan. Wa amara ashabahu an yuti'uh. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk taat kepada pemimpin itu. Ay an yuti'u hadha al-amir. Agar mereka bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka mentaati pemimpin yang telah diangkat oleh Nabi tersebut. Wa hadha al-qa'id li hadhihi as-sariyya min al-jaysh. Dan pemimpin atau komandan dari pasukan ini. Fakanat sariyatuhu wa hadithatuh sebab nuzul qaul Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Dan pasukan ini bersama komandannya tadi, kemudian kisah mereka menjadi sebab turunnya firman Allah Azza wa Jalla, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada penguasa-penguasa kalian. وهذا الذي جعل الإمام الشافعي والإمام ابن جرير في تفسيره ومن تبعهما من الأئمة يقولون. Dan hal ini yang membuat Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ibn Jarir di dalam tafsirnya mereka berkata, وغيرهم من الإخوة. Dan juga selain keduanya dari kalangan ulama mereka berkata أن أولي الأمر في هذه الآية هم الأمراء. Bahwasanya ulil amr dalam ayat Al-Qur'an tadi yang dimaksud adalah al-umara, para pemimpin, para penguasa. Qala Ibnu Jarir fi sihhat al-akhbar bidzalika 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Jarir Al-Tabari karena hadis-hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tafsir tersebut. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i inna ahla al-jahiliyyah lam yakunu yadinuna li-amir. Dan berkata Imam Syafi'i bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak tunduk kepada seorang pemimpin. Fakhalafahum an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amara bi ta'ati ulil amri wa hum al-umara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dan beliau memerintahkan umatnya untuk taat kepada ulil amr yang nampaknya itu adalah para umara, para pemimpin. Wastadallu bi amrin akhar fil ayat. Dan para ulama ini mereka juga beristidlal dengan perkara lain dalam ayat ini. Wa wa annaha sabaqatha ayatun fil umara. Yaitu bahwasanya ayat ini didahului oleh ayat yang menjelaskan tentang para pemimpin. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Yaitu Allah berfirman, Allah perintahkan kalian untuk mengembalikan atau dan jika kalian memberikan hukum yang sebagai hakim, maka berikanlah hukum di antara manusia dengan keadilan. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Thumma qala jalla wa az, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i ar-radd ila Allah wa ghayru min al-a'immah ar-radd ila Allah huwa ar-radd ila kitabih. Berkata Imam Syafi'i dan selainnya, kembali kepada Allah yaitu kembali kepada kitabnya. والرد الى الرسول هو الرد اليه في حياته والى سنته بعد مماته. Dan kembali kepada Rasul yaitu kembali kepada diri beliau ketika beliau hidup dan kembali kepada sunnahnya sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. قال جل وعز فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. Allah berfirman, kembalilah kalian kepada Allah dan kepada Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ay ahsanu khairun wa ahsanu ma'alan wa aqibah taqulu ilaiha umurukum. Dan itulah sebaik-baik kesudahan dari urusan kalian. Sahih. فاستدلوا بأن سياق الآية الكريم konteks ayat-ayat tadi mereka beristidlal bahwasanya ulil amri di sini adalah para pemimpin, para umara. وهذا هو الذي صح عن الصحابة كأبي هريرة وابن عباس. Dan ini yang datang pula sahih dari sebagian para sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Wa ja'a Jabir radhiyallahu anhu bi sanadin fihi dha'f annahum al-fuqaha'ul 'ulama. Dan datang dari Jabir radhiyallahu anhu tetapi sanadnya itu dhaif bahwasanya ulul amr itu adalah para ahli fikih dan ulama. Wa ja'a nahwuhu an Mujahid wa ghairihi. Dan datang sanadnya dari Mujahid dan yang lainnya. Wa qad ruwiya an Mujahid bi isnadin asah. Dan telah diriwayatkan pula dari Mujahid dengan sanad yang sahih. Asah. Dengan sanad yang lebih baik. Kama qalahu al-Hafiz Ibn Hajar fi Fath al-Bari. Sebagaimana yang dikatakan Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Bari. Anna ulil amr fi hadhihi al-ayah hum as-sahaba khassah. Bahwasanya ulil amri dalam ayat ini adalah khusus para sahabat saja. فهذه الرواية عن مجاهد أصح من الرواية الأخرى أنهم الفقهاء العلماء. Maka riwayat ini yang disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Mujahid sadarnya lebih baik dibanding riwayat yang lain yang datang dari Mujahid. وعلى القول هذا بأنهم يدخلون أعني أهل العلم والفقه. Kata Syekh Hafizahullah, karena pendapat ini bahwasanya ulil amr itu juga mencakup para ulama dan ahli fikih. فالمراد بذلك فيما ينقلونه ويروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka yang dimaksud taat kepada mereka adalah pada apa yang mereka nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. فتقبل روايتهم ونقلهم. Maka diterima riwayat mereka dan nukilan-nukilan mereka. والأمر الثاني إذا أجمعوا. Perkara yang kedua yaitu diterima taat kepada mereka pada apa yang mereka sepakat di atasnya. فَإِذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلٍ فَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ. Maka jika para ulama dan ahli fikih mereka bersepakat ijma pada sebuah permasalahan, maka tidak dibolehkan bagi kita untuk menyelisihinya. وَأَمَّا سِيَاقُ الْأَحَادِيثِ. أَمَّا سِيَاقُ الْآيَةِ. Adapun konteks ayat ini والأحاديث الواردة. Dan hadis-hadis yang datang menjelaskannya. فَكُلُّهَا إِنَّمَا أَطْلَقَتِ الطَّاعَةِ الْأُمَرَاءِ. Itu menunjukkan bahwasanya ketaatan itu hanya dimaksudkan kepada para penguasa muslim. قَالَ الْفَقِيهُ الْأُصُولِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيُّ الشَّافِعِيُّ. Berkata seorang ulama fikih, seorang ulama usul Abu Ishaq الشيرازي بمذهب شافعي. في شرحه لكتاب اللمع في أصول الفقه. dalam kitab beliau syarah kitab اللمع ada kitab namanya اللمع في أصول الفقه. قال وأولي الأمر هم الأمراء. kata beliau أولي الأمر yang dimaksud adalah para penguasa. لأنهم الذين وردت الأحاديث بالأمر بطاعتهم. karena mereka lah yang datang hadis-hadis menjelaskan kepada kita untuk taat kepada mereka. Walam yarid fi haditsin al-amru bi ta'ati al-'alimi aw al-'ulama. Dan tidak ada hadis yang datang menjelaskan kepada kita kewajiban taat kepada para ulama. Fa huwa aidan rajjaha hadha al-qawl alladhi ikhtarahu asy-Syafi'i wa Ibnu Jarir wa ghayruhuma. Fa huwa rajjaha al-qawl alladhi ikhtarahu الشافعي وابن جرير وغيرهم. Maka Al-Imam Syirazi juga menguatkan, berarti beliau menguatkan pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari dan selain dari keduanya. وعلى العموم. Secara umum. فإن الأحاديث دالة على وجوب طاعة أولي الأمر. Secara umum hadis-hadis ini menunjukkan ketaatan, kewajiban untuk taat dan mendengar kepada penguasa-penguasa muslim. وَيَكْفِينَ الْآنَ نِكْرُ هَذِهِ الْآيَةِ. Dan cukup bagi kita menyebutkan ayat ini. وَبَعْضَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. Dan juga cukup bagi kita menyebutkan sebagian hadis yang telah kita sebutkan. كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةِ. Seperti hadis مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. Seperti hadis Abi Hurairah, مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَحَدِيثِ جَرِيرِ. Demikian pula hadis Jarir bin Abdullah. Wa hadis Abi Umamah. Demikian pula hadis Abi Umamah. Wa aidan dzakarna hadis Abi Hurairah fi nuzul al-ayah fi qissah Abdullah bin Hudzaf al-Sahmi. Dan juga hadis Abi Hurairah tentang sebab turunnya ayat itu, kisah Abdullah bin Hudzaf al-Sahmi. Wa baqiyat jumla min al-ahadits as-sahihain. Dan masih ada sebagian hadis-hadis di dalam as-sahihain. Naqtasiru 'alayha insyaallah illa ma la budd min ba'da salat al-'asr insyaallah. Insyaallah akan kita sebutkan secara ringkas pada pertemuan setelah asar insyaallah. Ba'd isyara ila ba'd al-muhimmat wa ba'd asy-syubuhat. Dan juga bersama dengan itu akan kita sebutkan isyarat pada hal-hal yang penting dan juga sebagian syubhat-syubhat. Naqif fi hadha al-majlis 'inda hadha al-qadr hatta la yunsi akhiruhu awwala. Kita cukupkan supaya jangan akhir pembicaraan ini menjadikan kalian lupa apa yang telah berlalu pada awalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahu